Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin as-sadiqil wa'dil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma waj'alna mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas salihin amma ba'd. Ikhwatal iman, 'azzani Allah wa iyyakum. Kita akan melanjutkan kembali untuk mengkaji kitab Hadil Arwah ila Biladil Afrah, buah karya dari Al-Imam Abi Abdillah Muhammad ibn Abi Bakar ibn Ayyub ibn Qayyim Al-Jauziyah, atau yang dikenal dengan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Dan sekarang kita sampai pada bab yang ketujuh, bab penyebutan syubhat orang yang menyatakan bahwa surga belum diciptakan. Sebenarnya hal ini merupakan di antara syubhatnya Mu'tazilah dan Qadariyah, bahkan ada yang mengatakan juga syubhatnya dari orang-orang Khawarij, sebagaimana Ibnu Hazm rahimahullahu taala berkata, "Dhahabat ta'ifatun minal Mu'tazilah wal Khawarij ila anna al-jannata wan nar lam yukhlaqa ba'd." Kelompok dari Mu'tazilah dan Khawarij berpendapat bahwa surga dan neraka belum diciptakan. Adapun Jahmiyah, mereka berpendapat bahwasanya surga dan neraka tidak kekal, akan hancur dan musnah, sebagaimana disebutkan oleh Abul Hasan Al-Ash'ari rahimahullahu ta'ala, "Ajma'a ahlul Islam jami'an illal jahm." Ahlul Islam, kaum muslimin, sepakat seluruhnya kecuali jahm. "Anna na'ima ahlil jannah da'imun lan qita'alah." Bahwasanya kenikmatan penduduk surga akan tetap kekal dan tidak pernah terputus. "Wa kadzalika 'adzabul kuffari finnar." Demikian juga siksaan bagi orang-orang kafir di neraka akan tetap kekal dan tidak terputus. "Wa qala Jahm ibn Safwan, innal jannata wan nar tafniyani wa tabidan." Sesungguhnya surga dan neraka tidak kekal, akan hancur dan musnah. Sedangkan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di sini ingin menyebutkan beberapa syubhat dari orang yang menyatakan bahwa surga belum diciptakan, beserta dalil dan argumentasi yang mereka bawakan. Langsung saja kita baca. Qalu, mereka berkata, yaitu orang-orang yang menyatakan bahwa surga belum diciptakan, "Lau kanat makhluqatal an la wajaba ittiraran ila an tafna yaumal qiyamah." Kalau surga telah diciptakan sekarang, maka pasti akan ikut hancur pada hari kiamat. "Wa an yahlika kullu ma fiha wa yamut." Dan setiap yang ada di dalamnya akan musnah dan mati. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, "Kullu syai'in halikun illa wajhah." Segala sesuatu pasti binasa kecuali wajahnya. "Wa kullu nafsin dha'iqatul maut." Dan setiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. "Fatamutul hurul ain allati fiha wal wildan." Selain itu, bidadari yang ada di dalamnya beserta pemuda-pemuda tampan pasti akan ikut mati. "Wa qad akhbarallahu subhanahu anna ad-dara darun khulud." Dan sungguh Allah taala telah mengabarkan bahwasannya negeri itu, yaitu surga, adalah negeri abadi. "Wa man fiha yukhladun." Dan siapa saja yang ada di dalamnya akan dikekalkan, "la yamutuna fiha." dan tidak akan pernah mati. Wa khabaruhu subhanahu la yajuzu alaihi khulfun wala naskhun. Dan khabar Allah subhanahu wa ta'ala tidak boleh diingkari dan dibatalkan atau dihapus. Intinya, dari syubhat pertama ini, mereka ingin menyatakan bahwa surga itu belum ada, belum diciptakan. Karena jika surga sudah diciptakan, maka tentu akan ikut hancur pada hari kiamat nanti. Padahal Allah Ta'ala telah mengabarkan surga adalah negeri yang abadi dan apa saja yang ada di dalamnya akan kekal dan tidak akan pernah mati. Jika sudah ada sekarang, maka surga dan apa yang ada di dalamnya itu akan hancur sesuai dengan keumuman dua ayat yang mereka bawakan ini. Dan tidak bisa dikatakan bahwasanya surga adalah negeri abadi. Lalu kemudian syubhat yang kedua, wa qad rawat Tirmidzi fi jami'ihi, al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dalam jami'nya, min hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda, laqitu Ibrahima lailata usriyabi. Pada malam Isra, aku bertemu dengan Ibrahim. Faqala, ia pun berkata, ya Muhammad, aqri ummataka minni salam, sampaikan salamku kepada umatmu. Wa akhbirhum annal jannata tayyibatu turbah, dan kabarkan kepada mereka bahwa surga tanahnya adalah baik, wa udbatul ma, dan airnya tawar menyegarkan, wa annaha qai'an, dan surga itu adalah lembah, wa anna girasaha subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, dan tanamannya adalah kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa fihi aydan, al-Imam At-Tirmidzi juga meriwayatkan, min hadithi Abi Zubair an Jabir radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, man qala subhanallahi wa bihamdi, siapa saja yang mengucapkan subhanallahi wa bihamdi, ghurisat lahu nakhlatun fil jannah, ditanamkan baginya sebuah pohon kurma di surga. Setelah membawakan dua hadis ini, mereka pun membawakan argumentasinya dengan berkata, falau kanatil jannatu makhluqatan mafrughan minha, kalau seandainya surga telah diciptakan sekarang dan selesai pembangunannya, lam takun qai'anan, maka tidak berupa lembah. Karena jika surga sudah diciptakan, pasti bukan hanya berupa lembah, tapi ada istana-istananya, rumah-rumahnya, pasarnya, kebun-kebunnya, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini menurut pendapat mereka, ya, sehingga bertentangan dengan hadis yang mereka bawakan yang menyatakan bahwasanya surga itu adalah lembah. Walam yakun li hadzal ghursi ma'na, dan tanaman di dalamnya tidaklah memberikan manfaat. Setelah itu mereka, ya, berkata lagi, membawakan firman Allah Ta'ala an imraati Fir'aun, tentang istrinya Fir'aun, dalam rangka untuk menguatkan keyakinan mereka ini, ya. Wa qad qala Ta'ala, dan sungguh Allah Ta'ala berfirman an imraati Fir'aun, tentang istrinya Fir'aun, annaha qalat, bahwasanya ia berkata, Rabbi binili indaka baitan fil jannah, ya Allah, ya Tuhanku, bangunkanlah untukku di sisimu sebuah rumah di surga. Wa muhalun an yakula qa'il liman nasaja lahu thawban aw bana lahu baitan unsujan li thawban wa bani li baitan. Mustahil dan tidak masuk akal, kata mereka setelah membawakan firman Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini, ya, an yakula qa'il, kalau ada orang yang berkata, liman nasaja lahu thawban, kepada orang yang telah menjahitkan baju untuknya, au bana lahu baitan, atau membangunkan rumah untuknya. Jadi kata mereka, mustahil, tidak masuk akal kalau ada orang yang berkata kepada orang yang menjahitkan baju untuknya, yang telah menjahitkan baju untuknya dan telah membangunkan rumah untuknya, unsujli sauban, jahitkanlah baju untukku, wabnili baitan, dan bangunkanlah rumah untukku. Kata mereka, mustahil ini. Kalau misalkan ada orang yang berkata kepada, ya, penjahit baju yang telah menjahitkan baju untuknya, atau pekerja bangunan yang telah membangun rumah untuknya, ya, jahitkan baju untukku padahal bajunya sudah dijahit, atau bangunkanlah rumah untukku padahal rumahnya itu sudah dibangunkan. Ini mustahil, tidak masuk akal menurut mereka. Oleh karena itulah firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbi binili indaka baitan fil jannah, mereka bawakan untuk menyatakan bahwasanya surga itu belum diciptakan. Karena kalau surga sudah diciptakan, apa gunanya istri Fir'aun meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dibangunkan di sisinya sebuah rumah di surga? Sebuah rumah di surga kalau misalkan surga itu sudah diciptakan. Wa asrahu min hadza qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang lebih jelas dari ini, kata mereka, adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Muttafaqun alaih. Siapa saja yang membangun untuk Allah, yang membangun masjid untuk Allah, banallahu lahu bihi baitan fil jannah, maka Allah akan membangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Wa hadhihi jumlatun murakkabatun min syartin wa jazain. Kemudian mereka berkata, dan ini adalah kalimat, yaitu kalimat yang ada dalam hadis ini, tersusun dari persyaratan dan imbalan. Dari persyaratan dan imbalan. Man bana lillahi masjidan banallahu lahu bihi baitan fil jannah, ini merupakan kalimat yang tersusun dari persyaratan dan imbalan. Mana persyaratannya? Yaitu kalimat man bana lillahi masjidan. Ini persyaratan. Mana imbalannya? Banallahu lahu bihi baitan fil jannah. Banallahu lahu bihi baitan fil jannah. Ini adalah imbalan. Taqtadi wuku'al jazai ba'da syarti bi ijma'i ahlil arabiyah. Dan kalimat pada hadis ini menghendaki adanya pemberian imbalan setelah terpenuhi persyaratannya sesuai dengan ijma' pakar bahasa Arab. Sesuai dengan ijma' pakar bahasa Arab. Maksudnya, imbalan itu akan diberikan setelah persyaratannya dipenuhi, yaitu membangun masjid untuk Allah Subhanahu wa taala. Namun di sini ada di antara ulama yang memberikan perincian. Ada ya di antara para ulama yang memberikan perincian. Jika yang diinginkan dari pendalilan hadis ini ataupun hadis-hadis yang lainnya yang akan dibawakan nanti oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala tentang, ya, syubhat-syubhat mereka bahwasanya surga itu belum diciptakan sama sekali, maka ini merupakan pendapat yang batil. Namun jika yang dimaksud surga sudah ada namun penciptaannya belum sempurna, penciptaannya belum sempurna bagi para penghuninya dari apa yang disiapkan, ya, dari apa yang disiapkan bagi para penghuninya, dan bahwa Allah masih memperbaruinya sedikit demi sedikit sebagaimana penciptaan bumi. Dan jika orang-orang yang beriman telah memasukinya, kemudian Allah menambahkannya lagi dengan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya, fahadha haqqun la yumkinu rudduhu, kata Ibnu Abil Izz rahimahullahu ta'ala. Maka ini adalah hak dan tidak mungkin untuk membantahnya. Sehingga di sini perlu diperinci. Akan tetapi sepertinya Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, ya, membawakan perkataan mereka yang berdalil dengan hadis ini ingin menunjukkan bahwasanya mereka ini, ya, lebih condong untuk menolak bahwasanya surga itu untuk menolak pendapat yang menyatakan surga belum diciptakan, surga sudah diciptakan sekarang. Artinya mereka dengan hadis ini menolak bahwa surga itu, dengan hadis ini mereka menolak pendapat yang menyatakan surga sudah diciptakan. Wa hadza sabitun 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam min riwayati Utsman ibn Affan wa Ali ibn Abi Thalib wa Jabir ibn Abdullah wa Anis ibn Malik wa Amr ibn Abbas radhiyallahu anhum. Dan ini telah sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari riwayat Utsman ibn Affan, Ali ibn Abi Thalib, Jabir ibn Abdullah dan Anas bin Malik dan Amr ibn Abbas radhiyallahu anhum. Qalu, mereka berkata, wa qad ja'at atharun, sungguh telah datang athar, bi annal malaikata tagrisu fiha, bahwasanya malaikat menanam tanaman di dalam surga, wa tabni lil 'abdi madama ya'mal, dan membangun istana untuk hamba selama hamba itu beramal. Fa idza fatara fataral malak fataral malaku 'anil 'amal, jika seorang hamba berhenti beramal, maka para malaikat pun berhenti untuk bekerja. Qalu, mereka berkata, wa qad rawa Ibn Hibban fi sahihi wal Imam Ahmad ibn Hanbal fi musnadihi, dan sungguh Ibnu Hibban dalam sahihnya dan Al-Imam Ahmad dalam musnadnya meriwayatkan, min hadithi Abi Musa Al-Ashari, dari hadith Abi Musa Al-Ashari qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qabadallahu waladal abdi, jika Allah mencabut nyawa anak hambanya, qala, maka Allah berfirman, ya malakal maut, wahai malaikat pencabut nyawa, qabadta walada abdi, engkau telah mencabut nyawa anak hambaku, qabadta qurrata aynihi wa thamrata fuadih, engkau telah mencabut penyejuk matanya dan buah hatinya. Qala, malaikat pun menjawab, na'am, iya. Qala, Allah pun berfirman, fama qala, apa yang dikatakan hambaku? Qala, malaikat berkata, hamidaka, hambamu memujimu, wastarja'a, dan beristirja'. Qala, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ubnu lahu baitan fil jannah, bangunkan untuknya rumah di surga, wasammuhu baital hamdi, dan namakan dengan rumah pujian. Wa fil musnad, dan di dalam musnad, min hadithihi aydan, dari hadith Abu Musa Al-Ash'ari juga, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salla fi yawmin wa laylatin sintai ashrata ra'atan siwal faridah, bunyalahu baitun fil jannah. Siapa saja dalam sehari semalam salat 12 rakaat kecuali salat yang wajib, maka dibangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Ini adalah diantara pendalilan yang mereka bawakan untuk menyatakan bahwa surga belum diciptakan. Akan tetapi jika yang dimaksud dari pendalilan ini, surga itu sudah ada, namun penciptaannya belum sempurna dari apa yang disiapkan bagi para penghuninya, dan bahwa Allah Subhanahu wa taala masih memperbaruinya sedikit demi sedikit. Dan jika orang-orang yang beriman telah memasukinya, maka Allah akan menambahkan kenikmatan-kenikmatannya lagi. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abil Izz rahimahullahu taala, fahada haqqun la yumkinu radduhu. Maka ini adalah hak, tidak mungkin untuk membantahnya. Ya. Intinya dari sini ikhwatal iman a'azzani Allahu wa iyyakum, ada banyak sekali pelajaran di antaranya menunjukkan bahwasannya orang-orang yang menyebarkan kesesatan, mereka pandai untuk berdalil dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Bukan hanya itu saja, mereka juga pandai untuk memberikan argumentasinya dalam rangka menguatkan pendapat sesat mereka. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah hendaknya lebih semangat lagi untuk mempelajari agamanya yang benar dan yang hak ini, agar tidak mudah diombang-ambing oleh syubhat-syubhat para penyebar kesesatan yang dihiasi dengan dalil-dalil dan argumentasinya. Dan di akhir bab ini, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menukil perkataan mereka yang tidak mau mengakui bahwa pendapat mereka adalah pendapat Mu'tazilah, pendapat yang batil, pendapat yang sesat, di mana mereka menyangkal dan berkata, walaysa hada min aqwali ahlil bid'ah wal i'tizal kama za'amtum, dan ini bukanlah pendapatnya ahlul bid'ah dan Mu'tazilah sebagaimana yang kalian tuduhkan. Mereka tidak mau pendapat mereka ini dikatakan sebagai pendapatnya Mu'tazilah atau ahlul bid'ah. Mereka menyangka pendapat mereka ini adalah pendapat yang benar sesuai dengan dalil-dalil yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Maka ini tidaklah, ya, tidaklah aneh jika keluar dari mulut orang-orang yang membawa pemahaman sesat. Karena memang sebenarnya tidak ada di dunia ini, hatta itu orang-orang munafik, yang mau mengakui bahwasanya mereka ini telah membawa pendapat-pendapat yang sesat atau telah membawa kerusakan di muka bumi ini. Pasti seluruh firqah yang ada mengakui bahwasanya pendapat mereka ini sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang munafik, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh, dan jika dikatakan kepada mereka jangan membuat kerusakan di muka bumi, qalu, mereka berkata, innama nahnu muslihun, sesungguhnya kami hanyalah membuat perbaikan saja di muka bumi ini. Mereka tidak pernah mau mengakui kesesatan mereka dan kerusakan yang telah mereka lakukan di muka bumi. Bahkan mereka memandang apa yang mereka lakukan ini sebagai perbaikan, sama seperti pelaku kesesatan. Mereka tidak akan mengakui kesesatan mereka, bahkan mereka mengakui apa yang mereka sampaikan dari pendapat-pendapatnya sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Namun Allah Ta'ala berfirman, ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ingatlah, ketahuilah, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang membuat kerusakan, walakin la yash'urun, akan tetapi mereka tidak menyadarinya. Setelah itu mereka berkata, fahada Ibnu Muzayyin pada dzakara fi tafsirihi. Bukan hanya saja mereka tidak mengakui kesesatan mereka, tapi mereka juga membawakan perkataan dari salah seorang ulama, yaitu Ibnu Muzayyin, yang telah menyebutkan di dalam tafsirnya an Ibnu Nafi', dari Ibnu Nafi', wa huwa min a'immatis sunnah, dan dia termasuk dari imam ahlus sunnah, annahu su'ila 'anil jannah amakhluqatun hiya. Bahwasanya Ibnu Nafi' pernah ditanya tentang surga, apakah dia makhluk, apakah dia telah diciptakan sekarang? Faqala, maka beliau berkata, as-sukutu an hadha afdal, diam dari perkara ini adalah lebih baik. Wallahu a'lam. Ya. Ini adalah bab yang ketujuh. Ini adalah bab yang ketujuh yang dibawakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya. Dalam kitabnya. Dan jawaban dari syubhat yang ada dalam bab ketujuh ini ada dalam bab yang selanjutnya yang insyaallah taala besok akan dibawakan atau disampaikan oleh guru-guru kami, ya. Oleh karena itu ikhwatal iman rahimanillah wa iyakum diharapkan untuk menyimak bantahan dari bab yang ketujuh ini, ya. Jangan sampai hanya mendengarkan syubhatnya saja tapi tidak mendengarkan jawaban dari syubhat-syubhat yang disampaikan oleh orang-orang yang menyatakan bahwasanya surga belum diciptakan sekarang. Mungkin sampai sini saja, kurang lebihnya kami mohon maaf apabila banyak sekali salah dalam menyampaikan. Kami akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.